mereka yang senantiasa berada di dalam hadirat-Nya, maka akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan walaupun jiwa yang bergelora, Tuhan jadikan tenang. Oh, betapa hausnya kami, Tuhan, akan hadirat-Mu. Betapa hausnya, Tuhan, kami akan Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Menu Yesus Tuhan.